Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita membaca poin 72 dari kitab Surah Sunnah. Qala Imam Al-Barbahi rahimahullah ta'ala, wal kalamu wal jadalu wal husumatu bil qadari khasatan manhiyun anhu inda jamil firaq. Al-Kalam, pembahasan perdebatan persisihan, yakni percecokan yang terkait dengan takdir secara khusus, manhiyun anhu, dilarang. Inda jami'il firaq, di sisi semua firqah-firqah yang ada. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, inda jami'il firaq fihi nazar, yang ada ya firqah-firqah banyak yang mereka terjatuh ke dalam pembahasan perdebatan dalam masalah takdir. Nah, qala Imam Al-Walid Ar-Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, kata beliau, wa adhunnu al-ibarah huna ghalat. Ucap Imam Al-Barbahi rahimahullah ta'ala, inda jamil firaq fihi nazar, ini tidak benar. Dan aku kira kata Rahimul ini adalah ungkapan kalimat yang keliru. Ya, karena yang berprinsip seperti ini hanyalah Rasulullah. Adapun mereka adalah awal bidah, ya takallamun wajadilun bil qadar, yang selamat dalam masa takdir adalah ahlu sunnah wa jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala, li'anna al-qadara sirullah. Ini ta'lil. Ta'lil, kenapa tidak boleh berdebat bertiga dalam masa takdir? Karena takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa nahar rabbu jalla ismuhu al-anbiya anil karam bil qadar. Allah subhanahu wa melarang para nabinya berbicara tentang masalah takdir. Wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam khusuma fil qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berdebat pertika dalam masalah takdir. Wa karihahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un, dan dibenci ia berdebat bertiga dalam takdir oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in. Wa karihahu al-ulama wa al-wara', dibenci oleh para ulama dan orang-orang yang wara'. Wa nahau, mereka melarang al-jidal fil qadar. Fa'alaika bitaslim wal-iqrar wal-iman, kewajibanmu adalah taslim, tunduk, pasrah menerima takdir, meyakini dan mengimani takdir. Wa atiqad maqala Rasulullah SAW fi jumlah tersia, meyakini apa yang ucapkan Rasulullah SAW dalam masa takdir. Waskut amma siwa dhalik, dan diam dari yang selain disampaikan Rasulullah SAW. Ini poin kedua, kita sarikan dengan beberapa poin. Yang pertama adalah ya, al-iman bil qadar yang sudah kita baca berkali-kali adalah ruknun min arkanil iman. Nah, Al-Imam Al-Walid Al-Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan masalah ini. Intinya Al-Iman Bil-Qadar adalah iman. Bil-Qadar ruknun min arkanil iman, satu rukun dari rukun iman yang harus diyakini. Yang kedua, yang sudah kita sering bahas, Al-Iman Bil-Qadar sebelumnya, sehingga Syaikhul Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, kata Syaikhul Fauzan hafizahullah ta'ala, "Faman lam yu'min bil qadar falaysa bimumin." Karena iman kepada takdir adalah satu rukun iman, maka kata beliau hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, dalam syarah sunnah, maka barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada qadha wal qadar, maka dia kafir. Falaysa bimumin, bukan mukmin. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Iya, karena dia mengingkari satu rukun iman, maka dia kafir bukan mukmin. Dan sudah kita tahu bahwasanya Al-Qadariyah Isman. Al-Qadariyah ada dua kelompok. Yang pertama, Gulatul Qadariyah. Kalau Qadariyatul Ula, Qadariyah generasi pertama, yang mereka yakuluna annal amra unuf, yang mereka menafikan ilmu Allah dari sesuatu sebelum terjadi. Kata mereka, Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Ini Qadariyah yang gulu, yang ekstrim, yang dikafirkan oleh ulama subhanahu wa ta'ala, ulama ya berdasarkan nas-nas Al-Quran Sunnah yang mereka ingkari. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengingkari dan mengkafirkan mereka. Bahwasanya mereka-mereka itu kalau seandainya berinfak satu gunung Uhud mas, tidak akan diterima oleh Allah sampai beriman kepada takdir. Ini dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, nadhiruhum bil ilmi. Ya, debatlah mereka untuk menetapkan ilmu Allah. Fa in aqarru bihi husimu, kalau mereka mengingkari ilmu Allah, bahwasanya Allah itu mengilmui sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi, maka dia berarti kalah kalau meyakini Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Wa idan karuhu, dan jika mereka mengingkari ilmu Allah, maka kafaru, mereka kafir. Ini Gulatul Qadariyah. Adapun kelompok yang kedua adalah mereka-mereka yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mubtadi'atun dhalal. Iya, para Qadariyah yang mubtadi' dan sesat, mereka menetapkan ilmu Allah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ya, tetapi mereka ya menyatakan bahwasanya perbuatan hamba tidak terkait dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari khalaq wa fa'al ibad, mereka adalah Qadariyah yang kedua yang mubtadi'atun dhalal. Intinya, ya, Al-Iman Bil-Qadar adalah rukun iman, sehingga barang siapa mengingkarinya maka dia kafir. Dan Qadariyah, Nufatul Qadar ada dua. Berikutnya, Al-Iman Bil-Qadar itu ada empat maratib yang sudah kita baca. Yang pertama adalah Martabatu Al-Ilmi. Yang kedua adalah martabah Al-Kitabah, yang ketiga adalah Martabah Al-Masyiah, dan yang keempat adalah Martabah Al-Khalaq. Yang pertama di antara iman berqadar adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ya, terkait dengan tiga, ma kana yang sudah terjadi, wa ma yakunu dan akan terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dan yang ketiga, sesuatu yang tidak terjadi kalau sebenarnya terjadi, Allah Maha tahu bagaimana akan jadinya. Intinya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Allah telah mencatat semuanya dalam Lauhil Mahfuz. Yang ketiga Al-Masyiah. Semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wa ma tasyauna illa yasyallahu rabbul alamin. Dan yang keempat, ya, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan hamba adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke tiga ucapan beliau rahimahullahu taala dalam matan wal kalamu wal jadadu wal khusum bil qadar manhiyun anhu, berkata Syaikh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, ya, al kalam yang dimaksud adalah al khawd fihi, berdalam-dalam dalam membahas masalah takdir tanpa bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau sekadar membahas masalah takdir yang dijelaskan oleh dalam Al-Qur'an, dijelaskan Rasul dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu masyru. Dan para sahabat membahasnya. Tapi dimaksud adalah membahas takdir dengan berdalam-dalam yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dilakukan oleh ahlul ahwal bidah seperti Qadariyah dan Jabriyah. Wal jadal. Jidal dan sama takdir dilarang. Para ulama kita di antara Imam Nawawi rahimahullah telah menerangkan al-jidal itu ada nau'an. Jidal, berdebat itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Terpuji seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati ahsan. Bahkan uslub min asali bid'ah adalah jidal. Nah, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u ila sabi rabbik, berdakwah engkau ke jalan Rabbmu bil hikmah, ini yang pertama, wal ma'idatil hasanah, ini yang kedua, wajadilhum billati ahsan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maratibud da'wah itu berbeda-beda, ya, tergantung dengan keadaan mad'um. Kalau mad'u, ya mau kita ajak, kita dakwahi ada seorang memang talibul haq, muhibbul haq, pencari al-haq, menerima al-haq. Lau alimahu, kasani dia tahu al-haq, qabilahu wastaslamalah, dia menerima dan tunduk kepada al-haq. Yang penting tahu ini wajib dalilnya ini, ini sunnah dalilnya ini. Maka ini yang pertama. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Cukup dengan hikmah jadi disampaikan qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ini siapa? Mereka memang pencari al-haq, orang yang cinta kepada al-haq, seorang yang memang kalau seandainya tahu al-haq dia akan menerima dan tunduk mengikutinya. Maka dengan hikmah yakni disampaikan al-ilmu mila Quran wa sunnah wa qala sahabah. Yang kedua, ya seorang yang yuhibbul khair, yuhibbul haq, tetapi ada pada dia ghaflah, ada pada dia kelalaian, lalai dari melaksanakan yang wajib, lalai ya sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau sebaliknya kadang bermudah-mudah melakukan yang haram. Maka ini tidak hanya yang kedua, ya, dengan mu'idhah hasanah, nasihat yang baik. Maksudnya kata ulama kita ini dengan targhib wa tarhib, targhib wa tarhib, targhib untuk mendorong dia beramal, wa tarhib untuk membuat dia takut dari melakukan maksiat. Iya, sebetulnya asalnya dia pencari al-haq, namun kadang lalai, maka perlu diterhib dan terhib agar dia segera sadar, ya, mengikuti al-haq. Yang ketiga, seorang memang pada asalnya dia menginginkan kebaikan. Kalau seandainya dia tahu kebaikan, maka asarahu, dia akan mengutamakan kebaikan. Tetapi ya, orang ini terkena syubhat, terkena syubhat, ya, sehingga butuh dibantah, diterangkan syubhat yang ada di kepalanya. Ya, yang dia tahu misalnya yang penting tauhid, yang penting tauhid, dia kurang peduli dengan masalah manhaj, ya, masalah akidah, pembahasan masalah, ya, sunnah dan bid'ah. Maka perlu bayar, perlu disingkap syubhatnya dengan jeda. Wajadilhum billati hi ahsan. Ini yang dikatakan al-imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Al-imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya seorang yang datang kepadamu ingin diskusi atau mendebatmu, itu adalah seorang yang mustarsyid, yang memang seorang yang minta bimbingan, terkena syubhat, datang ingin dihilangkan syubhatnya, maka farsyiduhu, farsyiduhu, bimbing dia dengan qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah, iya, agar tersingkap hilang syubhat yang mengenainya. Tapi when jaa mu'anidan, kalau dia datang itu untuk ngeyel, debatnya memang untuk debat kusir, bukan untuk mencari hak, maka fa'aridanhu, berpaling, sukutaka, sukutuka, Iya, anhu asyadda alaih. Diamnya kamu, kamu diamkan, dibiarkan, dicueki, itu lebih menyakitkan dia daripada diajak bicara. Diamkan, jangan diajak bicara. Seorang yang mu'ayyid, ya mujahid. Ini al-jidal itu ada yang terpuji, bahkan uslub min ashabi dakwah. Namun ada jidal yang tercela. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah ada satu kaum yang tersesat setelah mereka di atas petunjuk kecuali karena diberi jadal, karena senang debat, iya dia pun sesat. Ya jidal yakbal mu'um. Apa dhabitnya? Dhabit jidal yang mahmud dan yang mazmum. Secara global kita sarikan, yang pertama terkait dengan maudhu'nya, yang terkait dengan mujadilnya, dan yang terkait dengan mujadal alaih, lawannya. Terkait dengan pihak yang melakukan jidal, dia harus yang memang memiliki ahliyah. Dia seorang yang tamakkun fi ilmihi wa manhaji wa aqidati. Iya, seorang yang kokoh keilmuannya. Kokoh iya manhaji akidahnya. Dan yang terpenting juga, tidak cukup itu, juga kokoh di dalam shakhsiyati, dalam kepribadiannya. Ada seorang yang kuat ilmunya tetapi lembek, gampang goyah. Ini juga tidak. Dari sisi maklumat, masya Allah, tahu apa itu sururiyah, apa itu bid'ah, bagaimana sikap ahlu bid'ah. Tapi ketika sudah dihadapan ahlu bid'ah, dihadapan sururi, dihadapan hizbi, dia tidak bisa tegas. Kenapa? Karena shakhsiyah. Iya, karena kepribadian lembek, sehingga kokoh ilmunya, kokoh manhajnya, akidahnya, dan yang terpenting juga adalah kokoh shakhsiyahnya, punya kepribadian yang kokoh. Iya, sehingga tidak boleh seorang thalibul ilmi dia ingin mendebat qadari, mendebat khariji dengan dalih, dengan alasan dulu Ibn Abbas radhiyallahu anhu mendebat khawarij. Saya ingin seperti Ibn Abbas yang dengan sebabnya iya khawarij ribuan orang rujuk. Kita katakan, iya, siapa Anda? Siapa Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Tidak boleh seorang thalibul ilmi al-mubtadi yang baru belajar, yang belum tamakun fi ilmi, dia ingin berdebat dengan ahlul bidah dengan alasan dulu Ibn Taymiyyah rahimahullah berdebat. Mendebat sufiyah, mendebat ulawa wal bidah. Dulu Imam Ahmad dan seterusnya. Kita katakan man ant. Iya. Syaratnya harus memiliki ahliyah. Iya, tamakun fi ilmi wa manhaji wa aqidati, dan yang terpenting juga saya ulangi lagi, shakhsiyah. Ya, kepribadian. Yang kedua, hadirin rahiman rahimakumullah, terkait dengan maudhu'nya, pembahasannya. Ada beberapa tema pembahasan tidak boleh didebatkan, seperti ini. Masalah takdir. Ya, masalah Quran dan semisalnya. Yaduka syarabiha bidahallahu ta'ala. Kata beliau, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di satu waktu dan kepada para sahabatnya sedang bertikai masalah takdir. Fakul wahidin yanzi' biaya satu masing-masing, ya, menguatkan pendapatnya dengan satu ayat. Mendengar ini, waghadibar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun marah. Hatta ka'annama fukiya fi wajihi hubur rumman atau habur rumman min shiddatil ghadab, memerah seperti ya delima karena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar perdebatan masalah takdir. Wa anqara alaihi inkaran syadida, mengingkari mereka dengan sangat keras. Wa qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihadha halaka man qablakum, ya, dengan ini binasa orang sebelum kalian. Wa qala innama umirtum an tu'minu bil Qur'an, kalian hanya diperintah beriman kepada Qur'an. La an tadribu ba'dahu bi ba'd, bukan untuk mengadu sebagian Qur'an dengan yang lainnya. Ya, sampai-sampai ketika melihat marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis tersebut, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As yang kebetulan ada di situ menyatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, "Magtabattu fi jalsatin takhallaftu fiha an Rasulullah sallam illa bidhilka jalsa." Kata beliau, tidak ada satu majlis, tidak ada satu majlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang aku ingin absen darinya selain majlis ini. Ya, para sahabat senang bermajlis dengan Rasul. Mereka sangat senang duduk dengan Rasul. Kata beliau, tidak ada satu majlis yang aku sangat ingin absen darinya. Ya, itu tidak ada yang seperti majlis ini. Kenapa? Melihat bagaimana marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ia berdebat dalam masalah takdir. Yang ketiga, kita ringkas terkait dengan mujadalahnya. Iya, yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ajur rahimahallahu ta'ala, memiliki ahliyah, memiliki kemampuan, memiliki keilmuan yang mumpuni, manhaj yang kuat. Iya, tahu syubhatul kaum, tahu syubhatnya kaum, tahu bagaimana rad al-syubhat, bagaimana membantah syubhat-syubhat mereka. Memiliki syakhsiyah yang qawiyah, kepribadian yang kuat. Pembahasannya, pembahasan memang dibolehkan untuk ada padanya jidal. Tetapi lawannya itu bukan untuk jadi al-haq. Lawannya memang mengundang dia itu untuk mempermalukan dia, bukan untuk cari al-haq kalau dia tahu kemudian tunduk, tapi untuk debat kusir, untuk menang-menangan, untuk bersombong. Kalau seperti ini juga tidak. Ya, yang dimaksud jidal yang terpuji adalah yang tadi, ketika seorang dijelaskan dan hilang subhatnya, kemudian dia pun mengikuti al-haq. Yang tadi kata Imam Al-Ajur rahimahullahu ta'ala, kalau dia datang mustarsyidan, memang bawa subhat, perlu ia dipreteli subhatnya, diterangkan satu-satu. Iya, karena orang ini kalau hilang subhatnya akan tahu, akan ikut al-haq, akan tunduk demi ikut al-haq. Kalau seperti ini maka disabari, ajak bicara. Tapi kalau dia mu'anid, datang memang untuk nantang, untuk debat, untuk debat kusir, bukan untuk ikut al-haq. Kalau seperti ini, a'arid anhu, berpaling. Waskut anhu, diamkan. Iya, diamnya kamu itu lebih menyakitkan dia. Jangan dia yang bicara. Demikian kurang lebih ucapan Imam Al-Ajur rahimahullahu ta'ala. Iya. Saya ulangi. Kapan terbedakan tiga diantaranya, disimpulkan tiga tadi terkait dengan orang yang melakukannya. Kalau dia memiliki ahliyah, dia memang seorang ahlu sunnah, memiliki kemampuan tamakun dalam ilmu, ya, kemudian kokoh manhajnya, akidahnya, tahu subhatul kaum dan bagaimana membantahnya, punya kepribadian yang kuat, dan dalam pembahasan memang dibenarkan, dibolehkan, dan memang yang diajak debat seorang yang mencari al-haq yang perlu dibantah untuk kemudian bisa mengikuti al-haq. Iya, Kalau seperti ini terpuji. Tapi kalau dia seorang yang baru belajar, yang tidak punya kemampuan, yang tidak kokoh manhajnya, atau lemah syakhsiyahnya, iya, atau dalam masalah-masalah yang tidak dibenarkan dalam syariat seperti masalah takdir, atau yang jadi lawan bicara adalah orang mau memang ngundang itu untuk mempermalukan, iya, atau ingin buat syubhat di tengah-tengah masyarakat, iya, mempermalukan ahlus sunnah. Kalau seperti ini maka jidal yang dilakukan tercela. Ya, akhirnya datang menuhi undangannya, dibuat apa namanya di majalah mereka, oh fulan dari jamaah fulan KO dalam debat sesi kedua, kabur. Ini memang berbalukan. Nah, ini tercela. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim, jadi jidal masa takdir dilarang. Berikutnya ucapan Imam Al-Barbahi rahimahullahu taala di akhir, kata beliau rahimahullahu taala, wal kalam wal jadal wa karyahu ashabu Rasulillah sallam wa tabi'un wa karyahu ulama wa ahlu wara', iya, dibenci oleh para sahabat Rasulullah sallam, oleh para tabi'in, oleh para ulama, oleh orang yang wara'. Wa nahu anil jidal fil qadar, mereka melarang debat dalam jidal, debat dalam masalah takdir. Fa'alaika bitaslim wal iqrar wal iman, kewajibanmu adalah tunduk, iya, meyakini takdir dan mengimaninya. Sehingga satu nasihat dari Al-Imam Al-Warid Rabi bin Hadi filallahu ta'ala wara'ah, kata beliau, thumma anta la tufakkir kathiran fi qadiyatul qadar. Kemudian kata beliau rahimahullah, bidahullah, kamu jangan banyak memikirkan masalah takdir. La yathbutul iman kama yuqalu illa ala qadami taslim. Tidaklah akan kokoh keimanan, seperti yang dikatakan di para ulama kita, tidak akan kokoh keimanan kecuali di atas, iya, qadam taslim, iya, seorang tunduk menerima apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang penting adalah amin. Ini fil amr itu. Amin. Berimanlah oleh kamu bi annallaha khalaqa kulla syai'. Imani, Allah menciptakan segala sesuatu. Warada kulla syai', imani, Allah itu menginginkan segala sesuatu. Semuanya terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'min bi annal 'abda yaf'alu bi qudratin wa ikhtiyar. Jika beriman akan bahwa hamba itu ketika berbuat, dia punya kudrah, dia punya ikhtiar, dia punya kekuasaan, kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah dan punya ikhtiar pilihan. Sehingga seorang hamba bisa bedakan mana perbuatan dia yang dengan ikhtiar, mana yang ikhtiar. Kita semua merasakan mana yang kita lakukan itu dengan ikhtiar, pilihan kita, mana tidak ada pilihan kita. Yang sudah saya sebutkan, seorang, ya, gerakan tubuhnya, ada yang dengan ikhtiar, memang sengaja gerakan tubuhnya, tapi ada yang tidak dengan ikhtiar. Misalnya dia sedang naik mimbar, iya, gemeteran. Walaupun berusaha untuk tidak gemeteran, tetap gemeteran. Ini tirat. Masa mana yang dia gerakan dengan ikhtiar, mana yang tidak ikhtiar. Juga ada seorang yang dia keringetan karena memang olahraga, jadi keringat. Tapi ada yang keringetannya dia gak ingin keringetan, tapi ternyata keringetan juga. Ini seorang merasa, iya, yakini Ketika seorang hamba itu berbuat, dia Allah berikan kudrah dan punya ikhtiar. Wa huwa mas'ulun amma Allah subhanahu wa ta'ala, dia ya dimintai pertanggungjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang semua amal-amalnya yang dilakukan dengan kudrahnya dan ikhtiarnya. Namun Allah alam. Bersawab, saya cukup. Wallahu a'lam.